Mitra Bisnis, hari Minggu lalu, radar di Bandara Soekarno-Hatta berhenti berfungsi sekitar 15 menit yang menyebabkan 64 penerbangan tertunda dan dialihkan. Insiden radar bermasalah juga sempat terjadi tahun lalu dan tahun sebelumnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat industri penerbangan, Dudi Sudibyo. Pak Dudi, apa komentar Anda melihat insiden ini? Ya, satu saya bilang ini sangat prihatin terjadi ya. Dan kalau bisa, itu harus bisa. Tidak boleh terulang lagi ya. Seperti ya, kejadian yang hari Minggu. Karena apa? Itu menyangkut dengan safety atau keamanan penerbangan ya. Itu banyak sekali pesawat yang mesti retur, gitu juga ada dua kasus yang mana selain itu hampir tabrakan ya. Terus ada juga, saya tahu, rekan saya naik pesawat KLM, dia terpaksa pesawatnya kembali ke Singapura, turun di Singapura, tapi di dalam pengumumannya itu pilotnya juga cukup bijaksana, dia sebutin ya ada sesuatu, tapi dia nggak sebutin bahwa apa yang terjadi, listrik begitu ya. Karena kalau dia umumkan yang sebenarnya, pasti penumpangnya panik ya, di dalam ya, sehingga dia hanya sebulan ada kerusakan teknis, kayak kita mesti kembali dulu. Jakarta kita nggak bisa mendarat. Itu aja, tapi dia tidak spesifik mengatakan radarnya tidak jalan. Kejadian ini juga seharusnya bisa dicegah jauh hari sebelumnya dan antisipasi. Yang UPS yang terbakar atau yang meleleh lah kalau lemah itu bukan terbakar ya. Itunya bisa diatur demikian rupa bahwa pada suatu waktu itu harus diganti taruh. Kalau itu dirancang UPS ini selama 3 tahun itu harus diganti gitu ya. Dan dirawatnya secara periodik. Nah ini saya nggak tahu apakah itu dilakukan atau tidak. Begitu mas. Apakah ada kekhawatiran maskapai penerbangan luar menjadi tidak percaya lagi terhadap bandara di Indonesia, Pak? Ya, justru itulah dengan terjadinya ini, saya sangat-sangat prihatin karena itu dipantau oleh dunia luar ya. Indonesia pernah waktu itu Halim ya, karena salah satu baru Halim antara Kemayoran pindah ke Halim itu satu ketika itu kita pernah mendapat predikat Black Star ya. Itu Black Star itu yang terburuk di ini, sehingga jangan sampai terjadi. Makanya saya bilangnya harus bisa diatasi, tidak boleh terulang lagi. Karena kalau terulang lagi, nama kita tercemar dan kemungkinan ya banyak yang mundur dari kita, nggak mau mendarat di sini begitu. Lalu pembenahan apa yang sebenarnya harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang, Pak? Semuanya itu harus dirancang ya. Semuanya itu bisa dikasih tahu. Saya ambil contoh di Incheon, Korea Selatan, ibu kotanya. Saya diundang berapa kali ke sana dan salah satu ya awal tahun ini saya diundang ke sana. Jadi mereka ada rancangan jangka pendek, ya, menengah dan jauh gitu ya. Jadi seperti repelita lah itu ada beberapa ini. Nah ada satu rancangan yang mereka buat atau planning, bahwa itu 10 tahun mereka sudah bikin beberapa fasilitas. Mulai tahun pertama udah mulai mereka lakukan. Sehingga sebelum 10 tahun itu yang mereka akan bangun itu udah jadi. Satu manajemen yang luar biasa begitu. Nah kita mesti nyontek begitu. Kita harus lakukan meniru soal-soal begituan. Bagaimana membuat satu rencana. Jangan sampai kita ada rencana tapi rencananya baik tapi nggak dilakukan karena disiplinnya dan birokrasi. Itu luar biasa. Ya dia adalah berturut-turut 7 tahun nomor 1 di dunia. Sekarang juga mungkin yang akan terpilih mereka juga gitu. Demikian pengamat industri penerbangan Dudi Sudibyo. Saya Wendy Lim.